basah. Kalau mau dibasahin, biar rezeki sedikit, asal tak jadi penyakit. Ranting kering bisa patah, kalau mau dipatahin, jangan paksa cari harta, kalau bukan milik kita. Oh, daun kering bisa basah. Asal jangan batin kita. Ranting kering bisa patah, kalau mau dipatahin, jangan paksa cari harta, kalau bukan milik kita. Oh, daun kering bisa basah. Semut pun yang paling kecil. Ingat Nyai waktu nikah, bukankah pernah bersumpah, Nyai rela hidup susah, asal kita tak berpisah. Lahir yang kering, asal jangan batin kita. Ranting kering bisa patah, kalau mau dipatahin, jangan paksa cari harta, kalau bukan milik kita. Kering bisa basah, oh, daun kering bisa basah.